kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk al-jannah kecuali orang yang enggan. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa saja yang taat kepadaku maka ia masuk al-jannah, dan siapa saja yang durhaka kepadaku maka dia itulah yang enggan. Hadis riwayat Bukhari.